dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Oh, hailah kita di Yesus, pahlawan salibnya. Yesus sih.